baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Zulfa di Bebas. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya kecanduan game online sampai lupa waktu. Apa? Dan suami saya kecanduan game online. Game online. Sampai lupa waktu dan lupa anaknya sendiri. Bahkan saya merasa dia sudah tidak peduli lagi ke saya. Sampai akhirnya saya bilang, kalau dia main game lagi, itu berarti talak buat saya. Tapi suami saya tetap main game lain. Saya bingung Bu ya, apakah itu berarti saya sudah ditalak sama suami saya? Mohon penjelasannya. Baik, saya jawab dari yang terakhir. Wanita tidak bisa mencerai. Wanita tidak akan bisa mencerai. Maka kisah Anda tidak akan terjadi cerai. Anda berkata, wahai suamiku, kalau engkau main game lagi, berarti aku tercerai. Enggak bisa. Kecuali seorang suami yang ngomong pada istri, hei istriku, kalau kau main game, kau akan tercerai. Jadi cerai. Namanya talak bitalik. Jangan menggantungkan suami. Tapi kalau seorang istri berkata tidak, ini yang pertama. Yang kedua, jawabannya lebih penting. Suami Anda lebih senang sama game. Pertanyaannya, jadi gini loh, dalam menyelesaikan masalah itu, perlu koreksi diri. Mungkin Anda sudah, selama ini Anda tidak bisa jadi game buat suami Anda mungkin. Anda tidak menarik lagi bagi, Anda tidak pernah mungkin mesra dengan suami. Anda tidak, koreksi dulu dong. Mungkin suami Anda sudah tidak mesra dengan Anda, sumpah. Kalau ketemu Anda sudah tidak indah lagi. Mungkin Anda tidak main game, tapi Anda main HP terus juga bikin sumpah loh ya. Yang suka HP-an itu. Atau Anda sinetron terus, suami datang, makan sendiri, kotak-kotak, nonton sinetron istrinya. Diajak ngompol gak nyambung, main game, berarti Anda yang bikin dia bikin main game. Baik, jadikan diri Anda game buat suami Anda. Pertama, tenang dengan Anda, mesra dengan Anda, baik dengan Anda, dan seterusnya. Kemudian, kalaupun Anda ingin mengingatkan suami, bukan serta-merta Anda minta cerai, itu kalimat gak manis itu. Mungkin Anda sudah mesra, sudah baik, dan sebagainya. Perlu Anda mengingatkan suami. Nah, ini babnya kalau mengingatkan, kalau Anda ingin mengingatkan kepada suami atau suami ingin mengingatkan kepada istri tentang sesuatu yang tidak ia sukai atau suatu kebatilan atau ketidakbenaran, maka ada aturannya, bukan dengan cara seperti itu. Anu cerai, apa itu? Maka selalu kami hadirkan dua hal. Ringkasnya dua hal, rinciannya adalah bab nasihat menasihati. Dan dicari keterangan tentang nasihat menasihati. Intinya dua hal. Yang pertama, wahai istri yang solehah tadi, kalau Anda mengingatkan suami Anda tentang game, jelas jangan dengan kasar, minta cerai apa itu, itu aja kok ya. Yang pertama adalah, jangan sampaikan kebenaran pada saat itu juga. Artinya, kalau Anda ingin mengingatkan, Anda harus pilih waktu yang tepat. Jangan lagi main game, Anda ingatkan tentang game, dibanting Anda saat gamenya nanti. Tapi kalau Anda mengingatkan dia pas di saat lepas dari game, mesra, lagi main bersama, lalu katakan, bang indah sekali begini bang, masya Allah, panjang lebar, tanjungan ini, saya boleh minta satu bang biar enak terus kayak begini. Apa sih yang? Bang, tolong dong bang ya, demi aku, kurangi game. Kalau ngomongnya lagi enak, mikir-mikir suami. Ya, kan bisa, ya. Dia besoknya mau game sembunyi-sembunyi dari istrinya. Masih hobi game dia. Tapi enggak bebas di depan istri, paling enggak sembunyi di kantor, paling ganggu kerjaannya. Sudah mulai akhirnya suaminya, istrinya manis terus kalau ngomong, caranya indah, milih waktu yang tepat. Lagi main game diingatkan ya rahamilah nanti. Sama, Pak. Kalau ngingetin istri harus tahu dong kapan. Kalau lagi istri melakukan kesalahan Anda ingatkan, Pak. Rebut saat itu langsung. Asin masakannya. Jadi harus tahu, jadi lagi mesra, lagi indah, ngingetin. Yang boleh saya ngomong dikit aja. Apa sih bang, janji lo ya, gak boleh marah. Lo kan enak ada janji. Jadi kebenaran tidak harus langsung. Kadang-kadang kita ini, kebenaran tidak harus langsung diucapkan saat kita melihat kesalahan. Jadi kita perlu mensiasati kapan waktu yang tepat. Itu penting waktu. Yang kedua adalah, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda sendiri. Mungkin bagi yang bertanya bisa Anda lakukan. Mungkin minta tolong orang lain yang bakal didengar omongannya. Sebab suami istri ada faktor kedekatan. Sehingga namanya nasihat menasihati kurang begitu berlaku. Seolah-olah sudah sepangkat ini. Suami istri kan mitra. Sebenarnya mitra, sering mitra dalam ingat mengingatkan mestinya. Cuman ada kesombongan di sini. Istri susah diingatkan, suami-suami itu. Itu umum. Maka perlu mengingatkan orang lain yang bakal didengar. Artinya apa? Jangan sok Anda ingin menyelesaikan masalah dengan lidah Anda. Anda ingin langsung ingatkan suami, belum tentu Anda dengar. Baik, apakah orang lain, orang tuanya, atau kiai, atau ustaz. Tapi dengan bahasa yang halus. Jangan sampai ada kesan Anda mengadu-adu. Atau, yang penting jangan lisan Anda. Anda bikin surat cinta yang bagus. Sebelum Anda pergi, Anda mau pergi ke pasar atau lagi pengajian, bikin surat cinta. Assalamualaikum buat suami tercinta, buat imam di rumahku, buat orang yang aku sayang, buat panjang lebar. Terakhirnya, bang, mohon maaf ini. Suami baca yang terakhir marah, tapi lihat atasnya senyum. Senyum lagi, ditutup pelan-pelan, dibuka lagi, pelan-pelan, buka lagi. Nah, mau marah kepada Anda, tapi Anda gak ada kan? Gak ada. Ada lagi di atasnya. Kadang ini bermakna sekali cara itu. Jadi kadang tidak harus dengan lidah Anda. Cuman biasanya dari kita tuh pengen menyelesaikan masalah langsung. Tambah ngajak perang. Bikin surat cinta yang indah, selesai habis itu apa? Ditutup sama sang suami, pikir istrinya datang, dia malu gengsi suami biasanya. Pulanglah enggak baca. Baca surat belum? Belum. Enggak usah ditanya. Kalau sudah tahu baca enggak usah ditanya. Kalau sudah baca suratnya belum. Seperti itu nanti. Ya kan gitu kan modelnya? Ya, Pak. Biasa ada kesombongan di antara kita ini ada. Kita paham. Makanya kita perlu siasat juga dalam ingat mengingatkan. Jadi kan nanti baca. Enggak usah ditanya sudah baca. Kalau sudah berubah kertasnya mesti sudah dibaca. Nanti lihat perkembangannya. Nah, enggak usah. Nah, baru begitu, Bang. Enggak usah ngomong gitu juga. Biarkan saja. Namanya ingatkan kok halus. Seperti itu ya. Baik, koreksi diri yang pertama, dan kalaupun Anda mengingatkan, ambil dua cara ini. Semoga Allah menjadikan hidup Anda indah. Wallahu a'lam bishawab.